Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Edisi hari ini Rabu 22 Juni 2022 bersama saya Ardian Syah. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Kita awali berita pagi ini dari Biren. Sudarlun, warga Utun Gatom dan beberapa desa lainnya di Pesangan Selatan Biren mempertanyakan pembangunan jembatan rangka baja yang belum rampung. Jembatan tersebut terletak di Kampung Awi Getah Paya, Pesangan Selatan, yang menghubungkan desa Tepin Redup, Pesangan Siblakrung Biren. Faisal, mantan Sekdes Utun Gatom, Pesangan Selatan, mengatakan masyarakat mempertanyakan kelanjutan pembangunan jembatan rangka baja dilanjutkan lagi tahun ini atau mangkrak. Masyarakat berharap jembatan dirampungkan karena sejak jembatan gantung putus, akses warga harus melingkar menuju desa Redup atau sebaliknya harus memutar jauh. Camat Pesangan Selatan Rusli Esos kepada serambinews.com mengatakan telah bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Biren. Ia mengatakan pembangunan jembatan tersebut akan dilanjutkan tahun ini. Sementara itu, Kadis PUPR Biren Fadli Amir STMT secara terpisah mengatakan jembatan rangka baja di Awi Getah dilanjutkan tahun ini dengan anggaran 9,8 miliar rupiah. Sudarlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Setelah dari Biren, kita beralih ke Benar Meriah bersama laporan Budi Fatria. Guna mencegah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Benar Meriah, Babinsa dan penyuluh serta aparatur desa melakukan pengecekan hewan ternak. Pengecekan kesehatan hewan ternak ini berlangsung di salah satu penjual ternak di Kampung Bener Mulia, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 21 Juni 2022. Dandim 0119BM, Letkol Infantri Eko Wahyu Sugiarto melalui Dan Ramil 02 WPS, Kapten Infantri Trimo SH, dalam keterangan resmi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengecek dan mendeteksi PKM pada hewan ternak yang dijual di pasar. Menurutnya dalam pengecekan tersebut tidak ditemukan adanya penyakit mulut dan kuku maupun penyakit lainnya pada hewan ternak yang dijual. Secara keseluruhan usai dicek petugas, kondisi hewan ternak dalam keadaan sehat dan layak untuk dijual. Sudarlun, kita lanjut lagi berita pagi ini. Rumah berkonstruksi semi permanen milik Sopian 46 tahun warga Gampung Naga Umbang Loknga Aceh Besar habis terbakar. Informasi yang diterima serambinews.com, peristiwa kebakaran yang terjadi pada Senin 20 Juni 2022 malam sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil Esos MSI melalui petugas Pusdal Ops PB Maswani Selasa 21 Juni mengatakan pada saat kebakaran terjadi rumah Sofian dalam kondisi kosong. Tidak ada seorang pun yang berada di rumah tersebut. Petugas piket di pos pemadam Pekan Badai yang mendapat laporan kebakaran dari warga Naga Umbang pukul 21.00 waktu Indonesia Barat langsung bergerak menuju ke lokasi dan mengerahkan dua unit armada pemadam. Petugas pemadam kebakaran pos Pekan Badai terlebih dahulu menyambangi lokasi, melihat api sedang berkobar cukup besar dan langsung melakukan penanganan. Untuk penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah warga Naga Umbang tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Upaya pemadaman api yang dilakukan petugas turut dibantu personel Polsek Lokna dan Koramil. Sudarlun, dari Aceh Besar kita beralih ke Aceh Timur. 10 anak buah kapal KM Nakri asal Aceh Timur dilaporkan kembali ditangkap aparat keamanan Thailand. Kabar ini disampaikan Rahmat, staf anggota DPD RI Haji Sudirman untuk Aceh Timur. pasca mendapatkan laporan dari Tokebut Ismail dan Panglima Laut Luk Kuala Idi Cut Hermansyah terkait ditangkapnya para nelayan tersebut. Rahmat mengatakan mereka ditangkap di perairan Laut Phuket, Thailand, ditangkap pada Minggu 19 Juni 2022. Sebelumnya mereka berangkat dari Kuala Idi Cut pada 12 Juni 2022. Sementara Tokebut dan Panglima Laut Luk Idi Cut memperoleh informasi langsung dari ABK yang ditangkap di Thailand tersebut melalui komunikasi singkat yang melaporkan mereka telah ditangkap otoritas keamanan Thailand beberapa waktu lalu. Meski diperkirakan sudah dua hari ditangkap, namun pihak keluarga nelayan belum mengetahui mereka, para ABK, ditangkap pihak keamanan Thailand. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Sebagai peluang dan kunci dalam percepatan pemulihan serta peningkatan daya tahan ekonomi nasional, transformasi digital di Indonesia menjadi penting untuk semakin dikembangkan. Potensi pengembangan ekonomi digital Indonesia didukung pula oleh jumlah populasi terbesar keempat dunia yang sebagian besar adalah penduduk usia produktif dan didominasi generasi Y, milenial, dan generasi Z. Dalam rangka pengembangan ekonomi dan transformasi digital di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerima kedatangan Jenderal Manajer IBM Asia Pasifik Paul Burton di Jakarta Selasa 21 Juni 2022. Pertemuan ini diantaranya bertujuan memperkenalkan Jenderal Manajer IBM Asia Pasifik yang baru dan membahas berbagai peluang kerjasama dengan IBM. Pada kesempatan tersebut, Menko Erlangga menyampaikan secara singkat perkembangan transformasi dan ekonomi digital di tanah air yang selama ini menunjukkan kinerja positif. Nilai ekonomi digital atau internet Indonesia tahun 2021 tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni mencapai 70 miliar US dollar dan diperkirakan mampu mencapai 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi internet Asia Tenggara berada di Indonesia. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Pemerintah Kanada mengumumkan akan melarang pembuatan dan impor sejumlah plastik sekali pakai yang berbahaya dengan beberapa peraturan baru mulai berlaku pada Desember. Aturan baru yang diumumkan pada Senin 20 Juni 2022 akan berlaku untuk kantong belanja, peralatan, produk layanan makanan dengan plastik yang sulit didaur ulang, kotak cincin, tongkat pengaduk, dan sedotan dengan beberapa pengecualian. Menteri Lingkungan Kanada Stephen Guilbeault dalam konferensi pers Senin, sebagaimana dilansir Al Jazeera, mengatakan ini adalah langkah bersejarah untuk mengurangi polusi plastik dan menjaga komunitas tanah dan lautan tetap bersih. Penjualan barang-barang tersebut akan dilarang mulai Desember 2023. Periode penyangga dimaksudkan untuk memberi waktu kepada bisnis menyesuaikan diri dengan perubahan dan mengurangi pasokan yang ada. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 22 Juni 2022. Informasi pagi Serambi FM ini juga bisa Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah lulus, wassalam.